Baik, kali ini tembang yang kedua dari kita. Ini ya. Juga ada di ya. Dalam album. Di album ini nomor Adele. Terakhir. Betul. Sampai hafal aku. Cocok lo ya Andira ya. Mudah-mudahan semuanya berkesan selalu. Amin. Dan albumnya bisa diterima buat semuanya di amin. Sini ya. Mudah langsung saja. Gak di Madura atau rame nanti di mana-mana albumnya amin. Rame ya. Adele itu sudah apa ya ibaratnya. Gaungnya sudah di mana-mana betul amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini teman yang kedua bareng-bareng Adele kembali. Masih sama Anissa Rahma. Thank you. Okay.